السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitabi wa Sunnah, dan kita masih melanjutkan penjelasan tentang adab-adab makan. Dan dari adab-adab yang telah kita terangkan, disyariatkan baca basmalah sebelum makan, kemudian makan dengan tangan kanan, makan dengan sesuatu yang ada di dekatnya, mengucapkan hamdalah setelah selesai makan, dan makan di atas sufrah, sesuatu yang dibentangkan untuk meletakkan makanan dan berbagai macam menunya di atas sufrah tersebut. Dan dibencinya seorang makan dalam keadaan bersandar. Demikian pula tidak diperbolehkan seseorang mencela makanan. Dan di antara adab makan, hendaknya seorang memakan makanan di pinggir piringnya dan bukan di bagian tengahnya. Kemudian kita masuk ke poin yang ke-9 dari adab-adab makan. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-aklu bi thalathati asabi', makan dengan 3 jari. Makan dengan 3 jari. Dan ini termasuk di antara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika seorang makan sesuatu, maka hendaknya dia menggunakan 3 jarinya. Bukan 4, bukan 5. Karena kalau menggunakan 4 atau 5, maka dia akan mengambil porsi yang lebih banyak. Wal'iquha ba'dal akli, dan menjilatnya menjilat jari jemari yang digunakan untuk makan, dianjurkan untuk menjilatnya setelah dia makan. Li hadithi Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, berdasarkan hadith Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya'kulu bi thalathati asabi', bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam beliau makan dengan menggunakan tiga jarinya. Wa la yamsahu yadahu hatta yal'aqaha, dan beliau tidak mengusap tangannya, membersihkan tangannya hingga beliau menjilatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, yal'aqaha au yul'iqaha, apakah dia menjilat tangannya setelah dia selesai makan, atau dia tangannya dijilat oleh yang lain, apakah istrinya atau yang lainnya yang menjilat tangan tersebut. Maka ini termasuk diantara bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah pada saat beliau menjelaskan hadis ini, kata beliau, wastihbabul akli bi thalathi asabi' wa la yadhummu ilaiha ar-rabi'ata wal khamisata illa li'udhrin, dan dianjurkannya makan dengan menggunakan tiga jari, dan jangan dia menggabungkan, menambah dengan jari yang keempat atau jari yang kelima kecuali apabila ada uzur, kecuali apabila ada uzur bi ayyakuna maraqan wa ghairah, misalnya sesuatu itu berbentuk marak kuah, ya. Marak yakni berbentuk kuah, ya. Nah, gimana cara memakannya apabila sesuatu itu berbentuk kuah, sehingga kata beliau tidak menggunakan lebih dari tiga jari kecuali apabila ada uzur. Apabila sesuatu itu dari kuah atau yang semisalnya, mimma la yumkin bi thalath wa ghairi dhalika min al-'adzar, dari hal-hal yang tidak memungkinkan seseorang menggunakan tiga jari. Ya. Dan yang lainnya dari uzur-uzur yang membolehkan seorang menggunakan lebih dari tiga jari. Sebagian para ulama mengatakan apabila suatu itu bentuknya kuah, maka dia menggunakan sendok, memegang sendok dengan tiga jari. Yang demikian juga mendekati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang ke-10, aklu ma saqata minhu athna' at-ta'am aw tanathara, memakan makanan yang jatuh, ya, pada saat dia sedang makan kemudian ada yang berjatuhan di luar piring, maka dianjurkan untuk mengambil yang berjatuhan di luar piring tersebut. Ini salah satu manfaatnya ketika seorang makan dengan menggunakan sufrah, ya, pengalas, sehingga ketika makanan itu jatuh di luar piring masih memungkinkan bagi dia untuk mengambilnya dan memakannya, daripada dia jatuh kemudian bersentuhan langsung dengan tanah kemudian sulit untuk dibersihkan. Ya, di sini manfaat memakai sufrah. Maka dianjurkan untuk memakan sesuatu yang berjatuhan ketika dia sedang makan, diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anha al-adha, apabila ada suapan makanan salah seorang kalian itu jatuh di luar piring, maka hendaknya dia hilangkan kotorannya. Dia hilangkan kotorannya, wal ya'kulha, dan hendaknya dia memakannya. Wala yada'uha li syaitan. Jangan dia membiarkan makanan itu untuk syaitan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seorang untuk membersihkan apa yang dia makan, termasuk yang jatuh. Jika memungkinkan bagi dia untuk membersihkan dan makannya, dia lakukan itu. Membiarkan sehingga makanan itu terbuang begitu saja, tidak bermanfaat, ini bagian dari tadzir, mubadzir. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan dia membiarkannya untuk syaitan. Ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubadzir, mereka adalah saudara-saudaranya syaitan. Maka hendaknya seorang ketika makan dia membersihkan makanannya, sampai yang berjatuhan pun dia berusaha untuk membersihkan dan memakannya. Yang ke-11, mashul qas'ah allati ya'kulu fiha wa la'iqaha. Membersihkan piring yang dia gunakan untuk makan dan menjilatnya. Membersihkannya dengan tangan atau menjilatnya. Menjilat bekas-bekas dari makanan yang masih tersisa. Liqauli Anas radhiyallahu ta'ala anhu fil haditsil madhi, berdasarkan hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, wa amarana ya'ni an-nabi sallallahu alaihi wasallam an naslutal qas'ah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk membersihkan piring. Ya'ni namsahuha, naslut artinya namsah, kami membersihkannya, membersihkan piring tersebut, tidak menyisakan sesuatu dari makanan. Wa natatabba'u ma baqiya fiha min ta'amin, dan mencari-cari apa yang tersisa di dalam piring atau di atas piring tersebut dari makanan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam amara bi la'iqil asabi'i was-sahfah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilat jari-jemari yang digunakan untuk makan dan menjilat piring. Menjilat piring. Wa qala, dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innakum la tadruna fi ayyihil barakah, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian mana dari makanan tersebut yang ada keberkahannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Boleh jadi ketika engkau makan lalu kemudian engkau menyisakan dan tidak memakannya, yang tersisa itu justru di situ terdapat keberkahannya, lalu engkau meninggalkan, engkau tidak memakannya. Dalam hadis yang lain yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala, dari hadis Jabir radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum at-ta'ama fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha wala yarfa' sahfatan hatta yal'aqaha aw yul'iqaha fa inna akhirat ta'ami fihi barakah." Apabila salah seorang kalian selesai makan, maka jangan dia membersihkan tangannya hingga dia menjilatnya atau menyuruh orang lain menjilatnya, dan jangan dia mengangkat piringnya, ya, karena dia telah selesai, hingga dia menjilatnya atau yang lain menjilatnya, karena sesungguhnya akhir dari makanan tersebut, di sana terdapat keberkahan. Al-Allamah Al-Albani rahimahullah ta'ala, ketika beliau menerangkan hadis ini dalam silsilah al-hadithi sahihah, beliau mengatakan, wa fil hadithi adabun jamil min adabit ta'amil wajibah. Dalam hadith ini terdapat adab yang sangat indah sekali, dan itu termasuk diantara adab-adab makan yang wajib. kata beliau, adab-adab makan yang wajib ala wa huwa la'iqul asabi'i wa mashus sahfati biha, yaitu menjilat jari jemari ketika kita menggunakannya pada saat makan, dan membersihkan piring, membersihkan piring dengan jari jemari tersebut kita bersihkan. Kata beliau, ini termasuk diantara adab-adab makan yang wajib. Waqad akhalla bidzalika aktsarul muslimin al-yawm muta'athirin fi dzalika bi'adati aw rubba al-kafirah. Dan telah dilalaikan adab ini kebanyakan kaum muslimin pada hari ini. Mereka sudah dipengaruhi kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir Eropa, terbiasa dengan adab-adab mereka. Merasa malu kalau makan dengan tangan, ya. Kenapa? Makan dengan sendok. Merasa malu makan dengan tangan. Padahal ini bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa malu kalau menjilat jari jemarinya setelah dia makan. Merasa malu kalau seorang makan itu sampai bersih sih. Katanya nanti kita dibilangi rakus sama orang-orang. Sampai bersih, tidak tersisa satupun. Padahal ini semua adalah sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kata beliau, adab makan yang wajib. Yang wajib. Maka mereka-mereka yang melupakan sunnah ini telah terpengaruh dengan kebiasaan orang-orang Eropa. Wa adabuha al-qa'imah 'ala al-i'tidad bil maddah, dan mereka telah mengikuti adabnya orang-orang Eropa yang kafir itu, ya. Di mana mereka telah dikuasai dengan materi. Wa adamu al-i'tiraf bi khaliqiha wa syukru lahu 'ala ni'mihi, dan tidak mengakui, tidak meyakini akan penciptanya, tidak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Falyahdharil muslim min ayyuqallidahum fi dzalik. Maka hendaknya seorang muslim berhati-hati jangan sampai meniru orang-orang kafir Eropa itu dalam perkara ini. Fayakunu minhum, sehingga dia termasuk dari kalangan mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Fala tastamilanna alwaraq alminshaf fatamsahu bihi famak aw asabi'aka athna' at'am. Maka jangan sekali-kali engkau menggunakan tisu lalu kemudian engkau membersihkan mulutmu atau jari jemarimu di saat engkau sedang makan, ya. Tapi bersihkan dulu, bersihkan, jilat jari jemari itu. Nah, bersihkan piring itu dengan jari jemarimu. Wa inna ma qultul wajib. Mengapa aku mengatakan bahwa ini termasuk adab yang wajib? Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Karena memang itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia membersihkan tangannya sampai dia menjilatnya. Yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahyuhu 'anil ikhlal bihi, dan beliau melarang untuk melalaikan perintah ini. Fakun mu'minan ya'tamiru bi amrihi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah engkau seorang mukmin yang mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yantahi 'amma naha 'anhu, dan berhenti dari apa yang dilarangnya. Wa la tubali bil mustahzi'in alladzina yasudduna 'an sabilillah min haitsu yash'urun aw la yash'urun. Jangan engkau peduli dengan orang-orang yang suka mengolok-olok sunnah, ya, mengolok-olok orang yang mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka memalingkan manusia dari jalan Allah dari arah yang mereka sadar atau tidak sadar. Ini nasihat dari Al-Allamah Al-Albani rahimahullah taala yang kaitannya dengan adab makan, yaitu menjilat jari jemari dan membersihkan piring. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita bacakan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. yang berikutnya insyaallah kita masuk ke hukum-hukum seputar sembelihan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.